separuh jiwaku pergi. Memang indah semua, tapi berakhir luka. Kau main hati dengan sadarmu. Kau tinggal aku, benar ku mencintaimu. Tapi tak begini, kau hianati hati ini. Kau curangi aku, benar ku mencintaimu. Tapi tak begini, kau hianati hati ini. Curangi aku. Kau bilang tak pernah bahagia selama dengan aku. Itu ucap bibirmu. Kau dustakan semua yang kita bina. Kau hancurkan semua. Benar ku mencintaimu, tapi tak begini. Kau hianati hati ini. Kau curangi aku. Benar ku mencintaimu, tapi tak begini. Kau hianati hati ini. Kau curangi aku. Curangi aku. Benar ku mencintaimu, tapi tak begini. Kau hianati. Kau curangi.